Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mangga ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali hari ini kita bersua lagi di radio kesayangan kita, radionya orang Palu, Patra FM 991, di acara Siroh, Siraman Rohani. Mangga ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siroh adalah kajian tentang masalah-masalah agama Islam yang mana selama ini hadir di Patra FM untuk Mangga ante ina. Dalam penjelasan oleh narasumber yang senantiasa bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, Mangga ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai persoalan kadang menjadi diskusi panjang karena kita kadang hanya memahami bagian dari yang kita dapat lalui, apalagi kita pelajari dari para ahli sunnah maupun agama atau pendidikan formal lainnya. Juga merupakan sebuah nikmat karena hari ini saya bisa bertemu dengan Ustadz kesayangan saya juga. Assalamualaikum. Kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berimba kareba Pak Ustadz. Alhamdulillah nabelo berimba kareba kumyu. Alhamdulillah nabelo belo. Alhamdulillah. Jadi, kita juga harap untuk Mangge ante ina di rumah juga yeah, bisa ada kabar yang baik juga, nabelo-belo, dan ada doa barangkali untuk Mangge ante ina yang ada di rumah. Insyaallah yang lagi bersedih segera dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Yeah. Yang kurang sehat segera disegarkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kita bersedih karena hakikat daripada bergembira dan bersedih itu di akhirat. Bergembira masuk surga dan bersedih kalau ada ancaman neraka. Maka di dunia ini dunia tidak perlu ditangisi kalau kita kurang saja dari nikmat dunia. Yang lebih itu kita syukuri, sedangkan yang kurang itu kita bersabar. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar adalah penduduk terbanyak dari mayoritas penduduk ahli surga. Saya tidak pernah membayangkan Mangge ante ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana bertemu dengan idola saya ini. Saya juga sadari bahwa yang saya temani ini adalah yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Kita akan mengkaji, saya sering melihat anak-anak sore hari dari sekolah, terus kemudian ambil sarung, buku, dan selanjutnya berada di masjid. Nah, ini semua disebabkan karena mungkin ada pelajaran-pelajaran yang diberikan. Ternyata setelah saya ikuti sampai di masjid, itu guru mengaji. Dia sedang pergi mengaji. Nah, persoalan pergi mengaji dihadapi dengan 20-30 murid. Sudah tua rentah lagi guru mengajinya. Persoalannya adalah anak-anak masih lari ke sana kemari. Nah, sehingga barangkali guru mengaji ini mungkin ada kajian yang akan Pak Ustadz bahas. Siapakah guru mengaji ini? Adakah riwayat-riwayat seorang guru mengaji? Ya. Baik, tafadhal Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mangga ante ina rahimakumullah. Guru ngaji, siapa di antara kita yang tidak mengenal mereka? Orang mengatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Sama dengan guru. Tapi alhamdulillah guru di sekolah walaupun tanpa tanda jasa masih ada jasa, ya, ataupun yuran, ataupun ada gaji yang mereka terima dari negara. Dari negara. Oh, iya, iya, iya, iya. Tapi guru ngaji ini sama sekali betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa, dan memang tidak ada sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka kecuali orang-orang yang memiliki keikhlasan antar beras, antar ikan kepada mereka. Tapi jangan dikatakan bahwa mereka juga itu berprofesi untuk cari uang. Keikhlasan mereka itulah yang lebih besar kalau memang mau diuangkan. Sebab tidak ada yang menggerakkan hati guru ngaji untuk mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan anak orang lain untuk membaca Al-Quran, kecuali berangkat dari senangnya mereka dan risaunya mereka terhadap agama ini. Bahwasanya di antara kesempurnaan seorang muslim, seorang bisa baca Al-Quran. Dan keutamaan dari mengajarkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Atau ada yang menyebutkan, ini diucapkan oleh Umar bin Khattab, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, ya, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia. Kalau Allah Ta'ala katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kesempurnaan bentuk banyak kita temui orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik. Tapi kesempurnaan akhlak, kesempurnaan pahala Tidak melekat. Itu melekat kepada guru-guru ngaji. Karena khairukum, sebaik-baik kalian. Umat Islam di masa Rasulullah disebut khaira ummah. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Bagian dari khaira ummah itu adalah para pengajar Al-Quran. Dan mereka ini profesinya adalah profesi Rasulullah SAW. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah? Dan kalau ditanya, siapa yang pertama mengajarkan ngaji? Siapa? Yang pertama mengajarkan ngaji Jibril. Jibril. Jadi ini profesi Jibril. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar dari Jibril atau diajarkan oleh Jibril sesuai dengan ayat yang mengatakan Iqra. Iqra. Berarti itu bacalah. Ayat pertama yang dipelajari. Itu seruan Allah Ta'ala sebenarnya kepada Rasulullah. Tapi dia dibaca, dibawa oleh Jibril. Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Seperti anak yang kita suruh untuk ngaji, belum tahu ngaji. Jadi ini profesi Jibril. Mengajarkan Rasulullah untuk Iqra. Maka ini kemuliaan orang yang ngaji. Gurunya seperti Jibril. Yang belajar Al-Quran seperti Rasulullah. Dan ini keutamaan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki para guru-guru Al-Qur'an. Selain beliau mengajarkan Qur'an, kan ada gurunya. Kalau kita hitung berapa sahabat Rasulullah? Sahabat Rasulullah itu keseluruhan sebelum wafat beliau ada 100 ribu. 100 ribu? Iya. Bayangkan kalau 100 ribu diajarin Quran bagaimana? Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh, kata Rasulullah SAW sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, khudil Quran min arba. Ambillah bacaan Quran itu dari 4 orang. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama. Iya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian, Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim. Iya. Yang ketiga Muaz bin Jabal. Iya. Dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Ini murid-murid teladan Rasulullah. Makanya kalau juga seorang guru ngaji, kadangkala di kampung itu kalau guru ngaji meninggal, jadilah kampung itu tidak ada yang ngajar Quran. Berarti ini karena tidak ada perhatian barangkali atau tidak ada generasi. Iya. Guru ngaji juga mengatakan, bagaimana saya mau menghonor, saya juga tidak dapat honor. Ini kendala yang dihadapi oleh guru ngaji yang butuh juga solusi bagi umat ini. Ya, oleh karenanya guru ngaji pun paling tidak hari ini mengkader orang-orangnya. Tapi kadangkala dia mengkader orang-orang terbaik. Tapi orang-orang terbaiknya tidak bisa mengambil profesi itu. Ada profesi yang menjanjikan. Ada profesi menjanjikan dan profesi guru ngaji ini memang modalnya adalah ikhlas. Iya. Luar biasa. Berarti Pak Ustadz, kalau kita melihat ke depan ini, saya baru tahu pada hari ini bahwa sesungguhnya guru mengaji ini adalah modalnya keikhlasan. Tentu kita juga punya harapan selama negara ini merdeka. Kenapa tidak pernah dipikirkan sementara dia pembentuk akhlak yang pertama? Inilah keikhlasan dari guru ngaji. Bahwasanya mereka tidak mengharapkan imbalan dari bangsa ini. Kalau kita melihat fatwa dan pernyataan dari guru-guru ngaji yang ada di Indonesia, mereka lebih cinta terhadap negeri ini, memberikan apa yang terbaik bagi mereka. Guru ngaji, guru ibtidaiyah menjadi panglima perang Jenderal Sudirman. Siapa dia? Guru ngaji. Dan dia yang membuat tentara pertama cikal bakal dari TNI kita, tentara nasional kita. Jenderal Sudirman siapa? Guru ngaji. Guru mengaji. Iya, di ibtidaiyah. Jadi kecintaan mereka terhadap bangsa membuat mereka membela negeri ini. Dan

Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat, masa aplikasi sih? Paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa bebeman gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cikditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Baik, Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke acara Siroh, yakni siraman rohani. Kita lanjutkan kembali penjelasan dari Pak Ustadz tadi sungguh sangat luar biasa, dan saya juga baru memahami beberapa tokoh-tokoh nasional ternyata adalah latar belakangnya guru mengaji. Nah, bagaimana dengan keadaan guru mengaji yang sekarang ini? Sudah tua renta, tidak diperhatikan, dia dobol lagi tugasnya menjadi seorang muadzin mungkin, atau seorang imam. Nah, Pak Ustadz silakan, berkali ada wejangan-wejangan karena saya sedang mencari adakah perhatian negara kepada orang-orang ini. Kenapa tidak diperhatikan? Sementara negara punya begitu banyak ribuan di negeri ini tersebar, bahkan sampai masuk-masuk lorong. Kenapa tidak ada penghargaan itu? Tentu untuk mempertanyakan bagaimana perhatian negeri ini terhadap mereka, iya, iya, kita serahkan kepada iya, iya, ya, para pemangku-pemangku pengambil kebijakan, ya, entah di legislatif ataupun di eksekutif, ya, tentang mereka ini. Bahwasanya negeri ini memberi santunan kepada hatta penyuluh pertanian, ya, konsultan-konsultan luar, untuk pembangunan jembatan, pembangunan, ya kan, pantai dan lain sebagainya, yang barangkali tidak rutin, iya, iya, nasihat duduk, dan duduk, tidur, iya, tidur, nasihat dan saran mereka, kita memberikan terima kasih terhadap mereka. Iya, iya, iya. Tapi ini orang yang setiap pagi dan sore meluangkan waktunya, iya, dan tentu seruan ini, walaupun saya juga termasuk guru ngaji, iya, bukan iya, minta diperhatikan. Oh, betul, betul. Sebab untuk sekedar ya menjadi bahan renungan. Ya, menjadi bahan renungan. Bahwasanya profesi guru ngaji ini adalah sudah cukup dia kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan juga kita tinggalkan mereka kan sudah dimuliakan Allah. Kan ada ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, berilmu, ya, dan orang yang beriman beberapa derajat. Biarlah mereka dimuliakan Allah, tidak usah dimuliakan oleh negara. Jangan begitu. Berarti kalau mati ini mati massal, kasihan kalau dibiarkan begitu. Di derajatnya diangkat oleh Allah sementara tidak dikasih makan. Nah, ya, mereka jadi, juga manusia, Pak Ustadz. Yang saya bayangkan ini adalah bahwa mereka ini ketika sedang berjualan di pasar terus tiba-tiba jadwal harus mengajar. Jadwal harus mengajar mengaji, ditinggalkan dagangannya. Atau tiba-tiba lagi ada yang meninggal misalnya. Aduh, tetangga sana itu minta dibantu. Tidak mungkin seorang guru mengaji tidak paham dengan aturan-aturan itu, Pak Ustadz. Ya, jadi selain mereka karena memang beribadah atau beramal dengan ikhlas, jangan dikatakan bahwa mereka juga tidak diperhatikan kesejahteraannya. Departemen agama kita kan logonya itu ikhlas beramal. Tapi bukan berarti bahwa pegawai Departemen Agama tidak terima gaji. Karena simbol mereka ikhlas beramal. Justru saya menganut paham lebih tinggi gajinya lebih ikhlas bekerja. Dan dia tidak mempengaruhi amalan. Namun dalam hal ini seruan tentu bukan mau kasih sedih-sedih dan provokasi guru ngaji. Namun cukuplah kemuliaan bagi guru ngaji itu adalah profesi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, dia akan menjadi pemberi syafaat atau ampunan di hari kiamat. Bayangkan pembaca Qur'an saja mendapatkan syafaat Qur'an di hari kiamat. Bagaimana dengan orang yang mengajarkan ngaji? Mengajarkan mengaji. Baiklah. Ini jadi di sinilah hadis Rasulullah mengatakan iya, iya, ya, bahwa ahlullahi fil ard. Mereka para penghafal Quran, mereka para guru ngaji, mereka orang yang mencintai Al-Quran adalah ahlullahi fil ard. Apa itu ahlullahi fil ard? Kerabatnya Allah di muka bumi. Kita menjadi tetangga presiden saja, artinya kita sama-sama dari Pacitan misalnya. Misalnya ya. Iya. Bahwa itu tetangga saya, sudah bangganya bagaimana? Kalau kita Cikes, menjadi di Cikes. Iya. Tetangga di Cikes bangga sekali. Walaupun cuma jadi pemungut sampah misalnya. Iya. Tapi satu kampung, sudah bangganya bagaimana? Apalagi kalau seorang itu adalah kerabatnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan ini kemuliaan bagi mereka. Iya. Dan baik, tidak akan mengetahui kemuliaan sesuatu kecuali orang-orang mulia. Luar biasa Pak Ustadz, ditahan dulu informasinya karena keprihatinan kita terhadap guru-guru mengaji ini. Yang kita harapkan juga bahwa mereka pada akhirnya nanti ada orang-orang yang akan punya perhatian. Kita berharap mudah-mudahan, karena itu penentunya adalah yang terhormat itu di gedung DPR yang terhormat itu, mereka diputuskan nasibnya atau diputuskan hidupnya, ya kan begitu? Ya seperti itu, dan ini memang kesempatan tahun di mana kaum muslimin bisa memberikan dukungan, bisa memberikan usulan dan lain sebagainya untuk kesejahteraan. Jelas bukan negara ini tidak peduli terhadap mereka, tapi barangkali urusan negeri ini terlalu banyak sehingga memang ini harus antri. Mudah-mudahan di antrian kali ini nasib mereka ini bisa diperjuangkan. Iya, kalau antriannya bisa diperjuangkan, mudah-mudahan, karena dia tidak melihat di situ. Kenapa negara tidak berpikir? Barangkali yang dipikirkan adalah di situ tidak ada nilai pulus yang bisa kita selewengkan, dikorup misalnya, ketimbang yang urusan haji yang lebih banyak uangnya misalnya. Wallahualam, itu kita sudah berburuk sangka. Kita harus berbaik sangka, insya Allah. Baik, kita tahan dulu informasinya. Ada pertanyaan. Terima kasih, sudah ada SMS yang mengirimkan pesannya melalui pesan singkat di 0852-406-72725. Nah, pertanyaannya ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siroh, saya atas nama Ayit di Jalan Mutiara, tempo hari donatur di salah satu panti asuhan. Ternyata apa yang saya berikan tidak sampai. Lalu saya pindah ke panti asuhan yang lain. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Sebenarnya dengan menyumbang itu sudah di situ pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa, alladzina yuqimunash shalaw, ya, wa yutuna zakat, orang-orang yang mendirikan salat, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari yang Allah berikan rizki pada mereka, mereka sumbangkan atau infakkan. Sebenarnya Bapak Ayit ini sudah cukup berpahala dengan memberi sumbangan kepada panti asuhan. Tapi barangkali pertanyaannya ini ragu-ragu atau yang pertama tidak kena, atau misalnya dia alihkan, tidak kena sasaran. Iya. Amalan itu kata Rasulullah, innamal a'malu binniat, sesungguhnya amalan itu diberi pahala menurut niatnya. Jadi walaupun amalan kita diselewengkan oleh orang, tapi kita sudah niatkan untuk anak yatim, sudah tetap kasih saja. Iya, dan sudah sampai itu pahalanya. Namun tentu juga kita sudah tahu belakangan bahwa itu tidak sampai. Tidak sampai. Ya, maka kata Rasulullah, al-muslim ya la yadukul fil hujri marratain. Seorang muslim tidak masuk ke dalam lubang itu dua kali. Jadi kalau sudah pernah dikerjain, tidak mau dikerjain yang kedua. Sudah betul itu dipindahkan. Dipindahkan. Iya, dipindahkan kepada yang lebih amanah. Sudah betul itu yang dilakukan oleh Pak Ait tersebut. Sebab yang kita harapkan juga ketika memberi sumbangan ataupun sedekah pada orang lain itu adalah doanya. Doanya. Bagaimana kita mau memberikan sedekah kepada orang yang tidak berdoa? Ya. Oleh karenanya memang fakir miskin di negeri ini banyak. Banyak. Tapi cari fakir miskin yang memang taat kepada Allah. Sebab tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doa mereka kepada Allah Ta'ala kalau mereka angkat tangan. Jadi bagusnya kita dapatkan fakir miskin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik Pak Ustadz. Itu tentang bagaimana kita memberikan sumbangan kepada panti asuhan. Tetapi saya tidak berniat untuk memotong. Saya ini salah satu yang juga banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari Pak Ustadz. Dan bahkan saya hatam setiap kali sesi di ceramahnya Pak Ustadz. Tapi yang paling sedikit menarik perhatian saya ini Pak Ustadz, saya mendengar bahwa sedang berniat atau barangkali ada harapan untuk membangun sebuah pesantren. Ya, insya Allah. Insya Allah. Sebab demikianlah kalau orang yang bekerja di instansi, betul. Dia tentu ingin jadi kepala bagian. Kalau sudah kepala di bagian, kepala kantor. Kalau sudah kepala kantor, dia jadi kepala dinas. Kepala dinas, ya. Seorang karyawan barangkali ingin menjadi manajer, ataupun ya yang punya ya usaha itu sendiri. Dan ini adalah sunnatullah, ambisi ataupun keinginan ke depan itu membuat kita betah-betah, tidak ingin cepat mati. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena sudah tidak harapan dan tidak cita-cita. Tidak ada harapannya lagi. Tidak punya cita-cita. Tidak punya cita-cita. Oh, kasihan dia, ya. Oleh karenanya kita boleh bercita-cita. Dan tentu Pak Ustadz juga punya cita-cita. Dan karir dari seorang Ustadz juga mungkin akan menanjak apabila dia akhiri dengan mempunyai sebuah lembaga pendidikan. Ataupun barangkali pesantren yang dia kelola. Baik. Sebab seperti dokter. Walaupun dia punya pusket. Dokter. Tapi dia tidak punya tempat praktek. Ya, belum dokter. Belum. Sebab walaupun dia suntik atau beri obat, pasiennya di rumah sakit sembuh atas nama rumah sakit. Iya. Tapi beda dengan Pak Dokter yang punya tempat praktek. Baik. Ya, kalau sembuh di situ itu pasien dibilang itu dokter. Pak Ustadz juga seperti itu, punya kampus, punya sekolah tempat ngajar. Tapi memang kalau ada pesantrennya dan orang berhasil itu, itu Pak Ustadz. Mungkin seperti itu. Tapi yang saya ingin sampaikan juga Pak Ustadz bahwa di sini kan persoalan adalah dermawan-dermawan kita. Ini siapa tahu saja Pak Ustadz. Tentu saya akan arahkan, silahkan hubungi di nomornya Pak Ustadz langsung, bahwa ketika kita mensedekahkan sesuatu dan itu berguna kepada orang lain, saya juga belum tahu bagaimana pahalanya itu dengan saya memberi langsung Pak Ustadz, kemudian atau saya memberikan Pak Ustadz tempat sekian meter dulu Pak Ustadz, saya mau lihat kerjanya Pak Ustadz misalnya. Insya Allah, sebab sedekah bisa dilakukan dengan terang-terangan dan juga bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Iya. Tapi kepada public figure atau orang yang dikenal. Sebaiknya bersedekah itu terang-terangan. Supaya ada dukungan ya? Bukan supaya ada dukungan, tapi supaya orang melihat bahwa masya Allah, fulan saja yang memiliki jabatan strategis ini bersedekah. Bersedekah. Oleh karenanya seorang pemimpin misalnya kalau mau mengeluarkan zakat mal, umumkan kepada rakyatnya, si fulan sebagai pemimpin zakat malnya sekian. Sebab itu akan berpengaruh terhadap bawahannya. Pimpinanku saja memberi zakat atau tidak. Tetapi itu tidak dianggap riya itu Pak Ustaz. Mengenai riya ini persoalan hati. Kalau memang dia sengaja dan mengatakan, kau belum tahu baca iklanku atau baca koran itu saya mau nyumbang. Itu kan yang dimaksud riya di dalam hati. Iya. Orang juga sedekah sembunyi-sembunyi bukan berarti dia sudah bebas riya. Bebas. Entar dia bilang begini, sumbangan. Sumbangan ya. Nama Allah, hamba Allah. Hamba Allah. Entar di luar masjid dia teriak. Kalau ada yang catatan hamba Allah 500 ribu saya itu. Kalau ada yang 20 ribu bukan saya itu. Kalau ada yang 20 ribu bukan saya itu. Baik. Jadi sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi ada juga ancaman riya. Iya. Jangan selalu sebut-sebut dan lain sebagainya. Wallahualam. Saya juga berharap mudah-mudahan dan ini menjadi sebuah kenyataan. Apakah ada yang memberikan tanahnya, mewakafkan untuk digunakan untuk pendidikan, karena selama anak ini menjadi pemimpin ke depan, entah dia mau jadi apa ke depan, maka barangkali ada yang ayatnya kah atau apanya kah, pahala apa yang diberikan? Ya, sedekah jariah. Sedekah jariah. Iya, kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam, kalau mati seorang anak manusia, inqata kullu amal. Iya. Terhapus segala amalannya kecuali tiga. Satu di antara tiga adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini itu namanya wakaf. Kita sudah pernah berbincang di Sirat tentang wakaf. Makanya, sebab kalau sedekah 10 ribu dikatakan sedekah jariah, tidak. Fakir miskin belikan nasi untuk makan siang habis. Iya. Betul. Tapi yang akan bertahan lama ini wakaf. Sebab wakaf itu apa? Selama tanahnya digunakan untuk dakwah, untuk pendidikan, selama itu mengalir pahalanya. Artinya selama barangnya atau modalnya tidak habis, ya tidak habis itu pahala. Iya. Baik Pak Ustaz. Saya berharap dan juga ikut berdoa semoga ada di antara Mangge Ante Ina yang memiliki kelebihan-kelebihan untuk barangkali diberikan, diwakafkan untuk digunakan sebagai pesantren. Apalah itu namanya, tapi mudah-mudahan Tuhan mengetuk hati orang-orang yang memiliki banyak harta. Baik, Mangge Ante Ina, kita kembali lagi Pak Ustadz, ini SMS selanjutnya tidak ada nama ini rupanya. 082347127771 sekian-sekian. Dua angka di belakangnya saya sembunyikan. Siapa tahu ada yang jahil Pak Ustadz ini. Yang mau dijahili sekarang ini yang tidak ada. Yang jahil sudah banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sama takwil dan qiyas menurut syariat? Wassalam. 1-4. Iya. Ini istilah agama. Masya Allah yang bertanya ini ya, ya. Paham usul fikih. Usul fikih. Ya, ilmu ya, ya. Usul fikih. Oleh karenanya bahwa takwil dan qiyas ini berbeda. Yang disebut dengan takwil itu tafsir. Tafsir. Iya. Ya, yaitu ya, ya. Bagaimana tafsirannya. Makanya dalam Imam Tabari mengatakan ya. Bahwa ini tafsirannya atau ini takwilnya seperti ini. Ini takwilnya. Arti dari takwil adalah tafsir. Tafsir. Adapun yang disebut dengan qiyas. Qiyas ini adalah analogi dari hukum. Di zaman Rasulullah orang memberikan sedekah itu kurma. Kurma. Karena memang mereka makan kurma dan gandum. Iya. Namun kita di Indonesia kalau nanti mengeluarkan zakat atau sedekah dengan pakai kurma lebih mahal kurmanya. Iya. Padahal kita makan beras dan jagung di sini. Harus tinggi-tinggi lagi. Ya, jadi mengeluarkan zakat ya yang dari gandum direkonversi kepada beras itu yang namanya qiyas. Oh, itu yang namanya qiyas, mengkonvert. Berarti ya menganalogikan ya, hukum. Iya, saya kira dalam istilah-istilah IT convert itu memperkecil. Kalau dalam agama ya bisa merubah. Merubah. Iya, bisa merubah ya, atau merubah. bisa yang tadinya kurma besar-besar ya, jadi ya, beras ini. Iya. Baik. Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi. Saya masih ada satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini. SMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siroh, saya Ramang di Jalan Suprapto. Begini Pak Ustadz, pernah saya lihat seseorang, dia minta sedekah kepada ibu-ibu, tapi ibu itu marah-marah. Dia marah-marah dulu, tapi dia kasih juga. Bagaimana dengan amalannya orang yang seperti itu Pak Ustadz? Marah dan kemudian memberi juga gitu. Memberikan sedekah, ya. Yang paling penting itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Iya. Oleh karenanya memang kalau kita kurang ikhlas, ya. Jangan diberikan. Daripada orang, ya, diberikan sambil kita marah-marah. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kecuali ikhlas. Ikhlas. Dan nasihat Rasulullah kepada seorang katanya, ya Rasulullah, berikan saya nasihat yang bermanfaat bagiku. Ya. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Jangan kau marah. Orang ini mengulang lagi, ya Rasulullah, yang lain. Yang lain. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Iya. Dia bilang sekali lagi, ya Rasulullah, yang lain. Tapi Rasulullah bilang, la taghdab, jangan marah. Sehingga orang ini mengatakan, kalau saya tanya terus memang cuma jangan marah. Jangan marah. Oleh karenanya bukan bertanya yang perlu, tapi saya melakukan untuk tidak marah. Iya. Maka betapa indah seorang donatur, seorang pun yang mau bersedekah, dibarengkan dengan sedekah harta sambil dia tersenyum. Iya. Dua sedekah itu, sedekah uang dan sedekah senyum. Sebab senyum sama-sama itu sama-sama ada pahalanya berarti. Ada pahala. Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di wajah temanmu, di wajah saudaramu itu sedekah. Maka fakir miskin yang minta kepada kita dan kita tidak bisa kasih, jangan kasih dia muka marah. Minimal kita tersenyum. Maaf deh, nanti lain kali datang lagi. Kita itu bila tidak kasih duit, tapi kita sudah kasih senyum. Alhamdulillah. Cuma lemangge. Iya. Kadangkala orang begini. Katakan ke kita, kasih saya sedekah. Baru kita sudah senyum sama dia. Kasih saya sedekah. Iya. Lantas digertak. Sudah dari tadi saya bersedekah, kau juga masih tetap minta. Yang mana duitnya? Dia bilang, dari tadi saya sudah kasih senyum. Yang dia perhatikan tangannya, dia tidak memperhatikan bibirnya. Mukanya. Iya. Jadi senyum itu sedekah, uang juga itu sedekah. Baik, untuk saudara Ramang di Jalan Suprapto, semoga jawaban Pak Ustadz ini memberikan kepuasan dan nanti juga bisa menanyakan hal-hal lain, bukan hanya sepanjang bagaimana itu sedekah. Mangga Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kami ingatkan untuk Komiu, acara Siro ini adalah kajian kita bersama. Bagi adik-adik mahasiswa dan pemerhati soal-soal agama, Komi juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada Ustadz Haji Yusuf Lauma di email kami patrafmpalu@gmail.com atau langsung ke nomor beliau via SMS di nomor 0852-406-727-25. Mangga Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya semakin banyak kita mendapatkan ilmu, baik tentang agama maupun disiplin ilmu-ilmu lain, saya ingin mengatakan bahwa pendapat pribadi saya ini mudah-mudahan tidak salah, semakin banyak kita ketahui, ternyata semakin banyak yang belum kita ketahui. Begitu nikmat Allah Dia berikan kepada kita semuanya, kepada umat Islam, baik itu kebahagiaan, tentu juga adalah nikmat-nikmat rezeki dan lainnya. Baik Mangga Anteina, sayang sekali kita hanya bisa bertemu hingga di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa membahas lagi, dan bagi SMS yang belum sempat terbacakan, kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Dari sini Mangga Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC Dai Kota Palu mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangga Anteina.